Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya pada pelajaran ke-10 Ad-Darsul Ashiru. Sekarang tamrin yang ketiga. Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin. Hati, berikan atau datangkan. Khamsata as'ilatin, 5 pertanyaan. Wa ajwibatin, dan jawaban. 5 pertanyaan dan jawaban. Tal mithalil ati, seperti contoh berikut ini. Contohnya, ya, soalnya dulu, ya, pertanyaannya dulu. A'indaka qalamun, a'indaka qalamun, apakah kamu ada pena? Apakah kamu mempunyai pena? Ya, menanyakan sesuatu dengan hamzah. Ya, hamzah istifham. A indaka. Jadi A atau hamzah ini huruf istifham. Ya. Kemudian dijawab dengan kalimat atau dengan perkataan na'am. Ya. Ya. Kemudian diikuti kalimat berikutnya. Indi qalamun. Ya, saya. Ya. Indi qalamun, saya ada pena. Atau saya mempunyai pena. Ya. Dan jawaban di sini menunjukkan jawaban mengiyakan, membenarkan. Atau isbat. Dan bahasa Arab disebut dengan isbat. Ya, menetapkan. Ya. Nah, untuk jawaban isbat tadi dijawab dulu dengan lafaz na'am. Ya. Dan kemudian kalimat yang sesudahnya, kalimat yang di situ menunjukkan jawaban isbat, ya, tidak ada sesuatu yang menyangkal atau menafikan dari atau dalam kalimat tersebut. Jadi langsung pada kalimat isbatnya. Indi qalamun. Saya mempunyai pena. Saya ada pena. Ini tentang hamzah istifham, dan ini juga dulu sudah pernah dibahas di awal-awal pelajaran ini. Dia nanti membutuhkan atau meminta jawaban isbat untuk membenarkan, mengiyakan, dijawab dengan lafaz na'am. Kemudian diikuti dengan kalimat yang menunjukkan isbat tersebut. Kalimat tersebut disebut dengan jumlah musbatah. Jadi kalimat yang menunjukkan isbat, menetapkan, membenarkan, tidak menafikan, maka ini disebut dengan jumlah musbatah. Jumlatun musbatatun, jumlah musbatah, kalimat yang diisbatkan. Ini. Kemudian terkait dengan ini, langsung saja ya, tamrin yang ke-4. Perintahnya sama, hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Berikan, datangkan 5 soal, 5 pertanyaan dan jawaban seperti contoh berikut ini. A'indaka qalamun, apakah engkau ada pena, apakah engkau mempunyai pena? Di sini jawaban yang nafi, dengan dijawab nafinya dulu dengan la, an-nafi, la. Ini dengan kata la untuk jawaban nafinya. La, tidak. Kemudian diikuti kalimat yang nafi, yang menafikan dari pertanyaan tadi. Menjadi, kalimatnya menjadi ma indi qalamun. Ya, ma indi kolamun. Ya, di sini kalimat ini menunjukkan nafi. Ya, di sini ada ma. Ya, dalam kalimat tersebut ya, diawali oleh ma atau dinafikan oleh ma. Ma indi kolamun. Saya tidak mempunyai pena. Saya tidak ada pena. Ini. Ya, karena ma di sini menunjukkan makna untuk nafi, untuk menafikan kalimat tersebut, ma yang demikian ini disebut dengan ma an-nafiyah. Ya, ma an-nafiyah tuh. Ini tentang ma-nya. Jadi ma yang memberikan makna nafi, menafikan kalimat sesudahnya, maka ini disebut dengan ma an-nafiyah. Ya, jadi ma itu nanti ada beberapa macam makna. Di antaranya di sini adalah ma an-nafiyah, karena dia menafikan. Berbeda dengan ma yang digunakan untuk bertanya, sebagaimana yang dulu dicontohkan dalam awal-awal pelajaran ini. Ma hadza, nah, di situ ma digunakan untuk bertanya, untuk istifham. Maka disebut dengan ma al-istifhamiyah. Jadi lafadznya sama, yaitu ma, tetapi fungsinya atau faedahnya atau maknanya ini berbeda. Untuk menentukan ini makna yang mana, ya lihat konteksnya, lihat siyaqul kalam, konteks kalimatnya. Seperti dalam contoh ini, ma indi qalamun, ini ma an-nafiyah. Kalau dalam contoh ma hadza, ma dzalika, maka di situ ma-nya istifham. Kemudian tentang kalimat ini, ma indi qalamun, ini kalimat yang dinafikan dengan ma tadi. Nah, kalimat yang dinafikan itu disebut dengan jumlah manfiyah. Jumlatun manfiyatun. Ini. Manfiyatun ya. Jumlah manfiyah. Kalimat yang dinafikan. Ini. Kalau dalam bahasa Indonesia di sana ada istilah kalimat positif dan juga ada kalimat negatif. Itu dalam bahasa Indonesia dikenal bentuk macam kalimat itu, ya, kalimat positif dan kalimat negatif. Ya. Nah, dalam bahasa Arab yang dikenal adalah ini, jumlah musbatah dan jumlah manfiyah. Jadi kalau jumlah musbatah, kalimat yang tetap, yang tidak ada nafinya, adapun jumlah manfiyah adalah jumlah atau kalimat yang mengandung nafi. Ada kata-kata yang menafikan dalam kalimat tersebut. Ini. Jadi terkait dengan hamzahnya, ya, sebagaimana sudah dipelajari terdahulu, ya, ini untuk jawaban ifat atau nafi. Ifat dengan na'am dan nafi dengan la. Adapun jenis jumlahnya, jenis kalimatnya, ada jumlah musbatah dan ada jumlah manfiyah. Contoh yang lain ya, yang sebagaimana diperintahkan tadi ya, yang sesuai dengan contoh ini, misalnya a'indaka maktabun ya, a'indaka maktabun, apakah engkau punya meja? Untuk jawaban isbat, na'am indi maktabun. Untuk jawaban nafi, la ma indi maktabun. Itu ya, jadikan satu ya, lebih ringkas. Jadi pertanyaannya sama, kemudian yang satu dijawab dengan isbat, yang satu dijawab dengan nafi. Bisa dicoba satu persatu nanti. A'indaka mandilun. Ya. Apakah kamu mempunyai sapu tangan? Ya. Na'am, indi mandilun. Ya. Saya mempunyai sapu tangan. Jawaban nafinya? La ma indi mindilun. Tidak, saya tidak mempunyai sapu tangan. Iya, baik. Nanti yang lain. Indaka syayaratun. Naam, indi syayaratun. La ma indi syayaratun. Iya. Ganti yang lain. Nah, indaka. Contoh. Apa? Darajatun. Ya, mencari contoh yang lain. Apa? Sesuatu. Indaka darajatun. Apakah engkau, apakah kamu mempunyai sepeda? La. Yang isbat dulu. Oh, na'am. Indi darajatun. Ya. Yeah. Ya, aku mempunyai sepeda. Ya. Nafinya? La ma indi darajatun. Tidak, aku tidak mempunyai sepeda. Ya. Satu lagi. A in daka jawalatun. Ya. Naam. Indi jawalatun. Ya. Nafinya? La. Ma inti jawalatun. Ya. Yeah. Jawalatun, sepeda dan motor. Yeah. Ada yang ditanyakan dari ini? Tadi khomsata as'ilatun. Jadi lafaz as'ilatun ini bentuk jamak dari su'alun. Soal, pertanyaan. Jadi soal itu dari bahasa Arab. Soal, masalah, ya, itu dari bahasa Arab, ya, su'alun, pertanyaan. Kemudian jamaknya as'ilatun. Aj'wibatun, ini juga jamak dari jawabun. Jawabun, ini bentuk mufradnya, tunggalnya. Jawabun, jawaban. Jadi soal jawab, ini semua dari bahasa Arab. Kalau mas'alatun itu jugum yang mudzakkar, Mas. Kalau mufradnya mudzakkar, su'alun, jawabun ini mudzakkar. Tapi jamaknya as'ilatun, aj'wibatun ini jamak ghairu aqil, maka dihukumi mufrad mu'annas. Mas'alatun ini semakna juga dengan su'alun tadi, mas'alatun. Ini maknanya sama dengan soalun, tapi bentuk lafadznya berbeda. Mas'alatun. Masalah. Dalam bahasa Indonesia menjadi masalah. Persoalan, permasalahan. Jadi yang benar ya mengucapkan mas'alah. Karena dari bahasa Arab, mas'alatun. Bukan masalah. Ada yang ditanyakan dari ini? Tamrin yang ketiga, keempat? Dan tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal, ya, perhatikan atau renungkan ma yali hal-hal berikut ini. Ya, di sini ada dicontohkan satu isim, yakni baitun. Isim yang bentuknya nakirah, ya, baitun, sebuah rumah. Kemudian dari baitun ini diidofahkan, disandarkan pada bomir, ya, diidofahkan pada bomir. Kalau idofah pada selain bomir, dulu sudah dibahas ya pada pelajaran sebelumnya, pelajaran kelima kalau tidak salah. Sudah dijelaskan tentang idofah. Satu isim diidofahkan, disandarkan pada isim yang lain, ya, maka akan ada perubahan pada huruf akhir dari isim-isim tersebut. Jadi idofah itu tersusun dari dua kata, dua isim. Isim pertama disandarkan pada isim yang kedua. Baitun disandarkan pada aliyun misalnya. Yes. Maka menjadi apa? Baitu aliyin. Yes. Jadi ada perubahan di akhir kata, akhir isim. Yes. Baitun semula tanwin, ketika sudah menjadi idofah menjadi tidak tanwin. Kemudian aliyun semula dia dhammah harakatnya atau jenisnya rofa, ketika sudah menjadi mudhaf ilaih maka dia menjadi kasrah atau menjadi jar. Ini idofah pada yang bukan dhamir, pada isim selain dari dhamir. Nah, kemudian di sini baitun diidofahkan pada dhamir, pada beberapa dhamir. Yang pertama diidofahkan pada dhamir ya. Nah, di mana dhamir ya ini untuk mutakallim, untuk yang berbicara atau untuk ana, semakna dengan ana, saya ini. Nah, ketika diidofahkan dengan dhamir ya maka di situ menjadi baiti. Ya, diidofahkan pada dhamir ya menjadi baiti. Tentang dhamirnya dulu, dhamir ya ini di sini sukun ya. Ketika menjadi mudhaf ilaih maka dia tetap seperti asalnya, tidak mengalami perubahan. Kalau tadi ya-nya asalnya sukun, maka di sini juga ya-nya sukun, tidak berubah. Walaupun dia menjadi mudhaf ilaih. Ya, karena dhamir ini keadaannya tetap, tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan isim yang zahir, selain dari dhamir tadi, berubah. Cuma menjadi kasrah. Tapi kalau bumi di sini tetap, atau disebut dengan mabniyun, mabni nitab, bumi tidak berubah secara lafadz ya, tidak berubah. Adapun kemudian mudhafnya baitun yang semula bomah dengan tanwin, ketika diidhafahkan pada bumirnya menjadi baiti, yang nampak di situ berubah menjadi kasrah baiti. Tetapi kasrahnya di sini, kasrah pada baiti itu dikarenakan dia bersambung dengan ya-nya ini. Ya. Jadi pada baiti, kasrahnya baiti, huruf akhirnya itu dikasrah karena dia bersambung dengan ya mutakalim tadi. Gimana kaidahnya bahwasanya ya mutakalim ini ketika bersambung dengan suatu kata maka huruf sebelum ya harus kasrah untuk menyesuaikan dengan ya-nya ini. Jadi ya ini sesuainya dengan kasrah. Sehingga menjadi baiti yang aslinya sebenarnya tidak berubah. Dia seperti tadi ya, baitun kalau itu boma, ketika mudhaf baitu aliyin tetap boma. Hanya tidak tanwin. Ini juga demikian baitun. Sebenarnya dia tetap boma, tidak tanwin. Tetapi karena bersambung dengan ya, dia menjadi kasrah. Jadi kasrahnya di sini karena ya-nya ini. Sehingga menjadi baiti, bukan baitui, bukan seperti itu, tapi baiti ini. Sekarang perhatikan, baitun diidhofahkan pada dhamir selain dari ya. Idhofah pada dhamir kaf. Idhofah pada dhamir kaf maka dia menjadi baituka. Jadi baitun ini ya, idhofah pada dhamir kaf menjadi baituka. Di mana baitun tadi dengan tanwin dhammah ya, kemudian ketika sudah menjadi mudhaf diidhofahkan pada dhamir dhammahnya tetap dhammah kemudian tidak tanwin sebagaimana faedah asalnya. Karena menjadi mudhaf maka dia tidak tanwin. Harakatnya tetap dhammah tetap dhammah. Baitu ka. Adapun kaf itu dhamir tadi dikatakan begini, kalau kafnya fathah ya dia tetap fathah, tidak mengalami perubahan karena dia mabni tadi. Kemudian baitun ya, baitun diidhofahkan dhamir ha menjadi baituhu. baitu hu. Baitu tetap bomah, tidak tanwin. Kemudian domir haknya dengan bomah. Baitu hu. Baitun diidofahkan kepada domir ha. Ya. Ini ada domir ha yang menjadi baitu ha. Jadi pada mudhaf sesuai dengan kaidah mudhaf yang kalau semula itu dengan tanwin menjadi tidak tanwin. Ya. Adapun mudhaf ilaih kalau berupa domir maka domir itu tidak berubah, tidak mengalami perubahan lafadz. Ya. Jadi tetap. Adapun kalau mudhaf ilaih itu isim zahir atau selain dari domir maka mengalami perubahan huruf akhir dari rofa' menjadi jar. Ini dari contoh-contoh yang tadi ketika isim itu diidofahkan pada domir maka secara umum dia juga akan sesuai dengan kaidah mudhaf yang awal dulu, hanya saja tadi dia ada sedikit perubahan kalau diidhofahkan pada dhamir ya itu. Dan itu pun perubahannya karena menyesuaikan dengan ya-nya. Jadi ya itu sesuainya dengan kasrah. Ya, sehingga menjadi baiti. Ini. Untuk contoh yang lain, kita lihat pada tamr yang berikutnya. Khomisan tamr yang kelima. Adif. Idhofahkan. Al-asma al-atiyata. Adifil asma al-atiyata. Idhofahkan isim-isim berikut ini. Ilal mutakallimi. Pada mutakallim. Wal mukhatabi. Dan mukhatab. Wal ghaibi. Dan pada yang ghaib. Mudakar di sini. Wal ghaibati. Dan pada ghaib yang mu'annas. Jadi idofahkan isim-isim berikut pada bomir untuk mutakallim, bomir untuk mukhatab, bomir untuk ghaib, dan bomir untuk ghaibah. Ya. Kama huwa muwaddahun fil misali, sebagaimana dia itu dijelaskan dalam contoh ini. Contohnya, qalamun. Ya, dari qalamun, isim yang nakirah. Ya, dengan tanwin. Kemudian diidofahkan pada domir-domir tadi. Mutakalim itu dengan ya. Mukhatab nanti dengan kaf. Ghaib dengan ha. Dan ghaibah dengan ha. Kemudian di sini sekaligus ya, dibentuk dalam kalimat. Ya, dengan isim isyarah sebagai mubtada'nya. Sehingga menjadi seperti ini. Hadza qalami. Adapun bentuk idofahnya sebenarnya hanya pada kolami itu saja. Kolamun diidofahkan pada mutakallim, pada bomir mutakallim, yakni bomir ya. Maka menjadi kolami. Kemudian dibentuk kalimat dengan isim isyarah ini menjadi hadza kolami. Yang berikutnya pada mukhatab menjadi hadza kolamuka. Pada ghaib menjadi hadza qalamuhu. Hadza qalamuhu. Pada ghaibah yang mu'annas menjadi hadza qalamuha. Jadi ini sudah terbentuk dalam kalimat. Adapun idhofahnya sendiri pada lafaz qalami, qalamuka, qalamuhu, qalamuha. Contoh yang berikutnya. Kitabun. Hadza kitabi. Hadza kitabuka. Hadza kitabuhu. Hadza kitabuha. Jadi seperti ini. Ini kitab saya. Ini kitab engkau. Ini kitab dia, seorang laki-laki. Kemudian ini kitab dia, seorang perempuan. Itu ya. Berikutnya, coba. Satu persatu. Hadza sariri. Ya. Ini dipanggung. Ya, ini dipanku. Saya dari luka. Ini dipanmu. Ya. Saya dari uhu. Ya. Ini dipannya. Ya. Saya dari luka. Ya. Ini dipannya. Ya. Berikutnya. Ada ismi. Ya. Ini namaku. Ya. Ada ismuka. Ini namamu. Ya. Ada ismuhu. Ini nama dia. Ya. Ada ismuha. Ini namanya. Ya. Berikutnya. Hada mindili. Mindili. Hada mindili. Ini sapu tanganku. Hada mindiluka. Ini sapu tanganmu. Hada mindiluhu. Ini sapu tangannya. Hada mindiluka. Mindiluha. Ini sapu tangannya. Ya. Berikutnya. Ibnun. Ya. Putra. Ya. Ada Ibni. Ibni. Ini. Ini. Terasa ya. Ya. Ada Ibnuka. Ya. Ini putramu. Ya. Ada Ibnuhu. Ibnuhu. Ibnu ada Ibnuhu. Ini putra dia laki-laki. Ya. Ada Ibnuha. Ibnuha. Ini. Ini putra putranya dia perempuan. Ya. Berikutnya. Hadhihi sayyarat. Hadhihi tanpa alif lam tidak masuk ke sini. Hadhihi sayyarati. Ini mobilku. Ya. Hadhihi sayyaratuka. Ini mobilmu. Ya. Hadhihi sayyaratuhu. Ini mobilnya. Ya. Hadhihi sayyaratuha. Ini mobilnya. Ya. Berikutnya. Ada miftahi. Ya. Ini kunciku. Ya. Ada miftahuka. Ini kuncimu. Ada miftahuhu. Ini kuncinya. Ada miftahuha. Ini kuncinya. Ya. Berikutnya. Hadihi yadi. Ini tanganku. Ya. Hadihi yaduka. Ini tanganmu. Ya. Hadihi yaduha. Yaduhu. Yaduhu. Ini tangannya. Hadihi yaduha. Ini tangannya. Ya. Hadihi mu'annas. Yadun mu'annas. Maka di isyaratkan dengan hadihi. Baik. Ada yang ditanyakan tentang ini? Dosa riru itu yang ya perempuan itu tulisan sari ruha ya. Ya sari ru langsung bersama dengan ha. Sari ru ha gitu ya. Sari ru ha. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi itu idhofah ya, idhofah pada dhamir. Jadi yang ada perbedaan dengan yang lain ketika idhofah pada ya mutakallim. Kemudian satu lagi ada tamrin terkait dengan dhamir ini, masih ada keterkaitannya dengan dhamir ini. Pada tamrin yang keenam, iqra, bacalah. Ya. Di sini atau kita baca dulu ya, perhatikan li. Kalau maknanya milik saya. Li milik saya. Laka milikmu. Lahu milik dia, laki-laki. Laha milik dia, perempuan. Di sini bomirnya sama dengan yang sebelumnya, terkait dengan bomirnya. Bomir ya untuk mutakallim, bomir kaf untuk mukhatab, bomir ha untuk ghaib, dan bomir ha untuk ghaibah. Adapun bomir-bomir ini, dia didahului oleh lamul milak. Lam yang menunjukkan kepemilikan ini. Dan lamul milak ini bukan isim. Dia harf. Jadi berbeda dengan kolamun kitabun tadi. Kalau kolamun kitabun kan lafadznya jenis kata ini adalah jenis isim. Ketika diikuti bomir, maka ini bentuknya idofah. Kolami, kolamuka, kitabi, kitabuhu, kitabuha. Ini idofah. Karena isim pada isim. Ini idofah. Mudof, mudof ilaih. Adapun kalau lamul milak, ini dia bukan isim. Lafad ini tidak termasuk jenis isim, dia adalah harf atau huruf. Ya. Sehingga ketika lam milik ini diikuti dhamir, maka ini bukan bentuk idhofah. Ya, bukan mudhof-mudhof ilaih. Karena lam ini bukan isim. Walaupun sama, lam ini diikuti dhamir. Tapi ini bukan disebut dengan idhofah. Karena idhofah itu dari isim pada isim. Ini. Kalau lai atau dari lafadznya dulu, li tadi itu lam diikuti oleh ya mutakallim, maka karena diikuti ya mutakallim, harokat pada lam dia menjadi kasroh, menyesuaikan dengan ya mutakallim tadi, sehingga membacanya menjadi li. Jadi lamnya di kasroh ketika diikuti ya mutakallim. Li seperti ini. Adapun kalau lam tadi diikuti selain dari ya mutakallim, diikuti kaf, maka lamnya dibaca dengan fathah, laka. Diikuti ha, lahu. Diikuti ha, maka dibaca laha. Jadi lamul milak dia asalnya ini harakatnya dengan fathah ketika diikuti bomir. Hanya saja kalau bomir itu bomir iya, ya, atau iya mutakallim, maka lamnya dibaca dengan kasrah untuk menyesuaikan dengan iya-nya tersebut. Ini. Jadi menjadi seperti contoh-contoh ini. Li, laka, lahu, laha. Ini. Dan tadi ini tidak disebut sebagai mudhaf-mudhaf ilaih, karena lam ini bukan bukan isim, dia harf. Dan dia, lamul milak, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, dia termasuk huruf jar. Ya, ini termasuk harful jar. Jadi menjarkan isim sesudahnya. Dan karena di sini yang sesudah lam ini bomir, maka bomirnya keadaannya tetap. Tidak mengalami perubahan. Ya, tidak kemudian dikasroh, tidak kemudian dijarkan dengan kasroh, tapi tetap sebagaimana lafadz bomir itu, laka dengan kaf, fathah, lahu haknya boma, laha, kemudian tadi li lam, yaknya dengan sukun. Ini, karena itu bomir itu tetap. Ini ya, jadi tentang bomir yang sebelumnya tadi sebagai mudhof ilaih dari isim, dari mudhofnya. Kemudian yang di sini, tamrin ke-6, bomir-bomir ini terletak sesudah huruf jar, yakni lamul milak. Ada satu kesamaan, ya, tadi terkait dengan ya mutakallim. Jadi ketika suatu kata, baik itu isim ataupun harf, kemudian diikuti oleh ya mutakallim, maka huruf yang bertemu dengan ya tersebut itu harus dikasroh. Ya, kolami, kitabi, di sini pada harf ini menjadi li, seperti ini. Ya. Ini kekhususan pada mutakallim, pada ya mutakallim ini. Kemudian contoh dalam kalimat dari ini tadi, yang pertama, li ukhtun wahidatun, saya mempunyai satu orang saudari. Li, saya mempunyai atau milik saya. Yang kedua, alaka akhun, apakah engkau mempunyai saudara? La, tidak. Ma li akhun, imannya nafi ya. Ma li akhun, saya tidak punya saudara. Yang ketiga, ukhti laha tiflun saghirun. Ukhti, saudari saya, dia mempunyai tiflun saghirun, anak kecil. Seorang anak kecil. Yang keempat, zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili, teman saya, lahu akhun wa ukhtun. Dia mempunyai seorang saudara dan seorang saudari. Contoh penggunaan dalam kalimat huruf jar yang diikuti dhamir ini. Nah, sekaligus ya, karena lam itu tadi huruf jar, kemudian diikuti dhamir ini nanti ya, susunannya disebut dengan jarun wa majrurun. Jadi bukan mudhaf-mudhaf ilaih, tetapi dia jarun wa majrurun. Jar wa majrur. Karena tersusun dari huruf jar dan isim sesudahnya atau dhamir yang terletak sesudah huruf jar ini, maka ini disebut dengan jarun wa majrurun. Kemudian ada satu faedah di sini sesudahnya. Naqulu, kita katakan, indi kitabun, saya ada kitab atau saya mempunyai kitab. Jadi untuk sesuatu yang ghairu akil ini dengan lafaz inda. Indi kitabun. Kitabun ghairu akil. Ya, maka dengan menggunakan lafaz indi untuk menunjukkan memiliki atau mempunyai. Saya mempunyai kitab. Wa naqulu, dan kita katakan, li akhun, saya mempunyai saudara. Akhun termasuk akil, ya, isim yang akil, maka untuk menunjukkan kepemilikan ini dengan lamul milak. Ya, li akhun. Kemudian la naqulu, kita tidak mengatakan indi akhun. Akhun tadi akil, isim yang akil. Untuk menunjukkan kepemilikan yang akil ini tidak bisa menggunakan lafaz inda. Jadi harus dengan lafaz lam atau dengan lamul milak tadi. Tidak boleh indi akhun. Ini tidak boleh. Tapi harus li akhun. Ini. Untuk yang akil ini harus dengan lamul milak untuk menunjukkan kepemilikan. Adapun yang ghairu akil, kitabun, tadi bisa dengan inda. Bisa dengan inda dan juga bisa dengan lam. Jadi boleh kalau mengucapkan li kitabun, itu juga boleh. Karena di sini tidak ada keterangan menunjukkan ini boleh mengucapkan li kitabun. Yang tidak boleh tadi akil ya, dengan inda. Indi akhun, ini yang tidak boleh. Ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Yang tidak berakal itu bisa li, bisa indi. Bisa, dua-duanya bisa. Nah, yang berakal li. Harus dengan lam, gitu ya. Jadi untuk yang akil itu hanya dengan lam. Adapun yang ghairu akil boleh dengan anda, tapi juga boleh dengan lam. Ini. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, untuk pagi ini sampai ini dulu. Masih ada beberapa tamrin. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Al-afu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.